السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين سهرمتي، masih kita berbicara tentang Jahmiyah, Ahlul Bid'ah wa Dalalah, golongan yang mengada-adakan kebid'ahan dalam pemahaman, kebid'ahan dalam masalah aqidah, kebid'ahan dalam masalah asma dan sifat. Sebagaimana Khawarij juga Ahlul Bid'ah mengadakan bid'at khuruj, bid'ah pemberontakan, demikian pula Syiah yang mengada-adakan kebid'ahan yaitu bid'atul rafdi, maka dikatakan Ahlul Bid'ah. Demikian pula Qadariyah yang mengadakan kebid'ahan yaitu penolakan terhadap takdir, maka semuanya dijuluki dengan julukan yang sama, Ahlul Bid'ah wal Ahwa, Ahlul Bid'ah dan Ahlul Ahwa. Maka Jahm bin Safwan dan pengikut-pengikutnya memiliki kebid'ahan yang lebih mengerikan lagi, yaitu kebid'ahan dalam masalah asma dan sifat. Tidak mau mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, padahal tidak ada satu ayat pun dalam satu surat pun kecuali mesti menyebutkan sifat Allah. Wa huwa as-sami'ul basir wa huwa al-'azizul qadir. Sekian banyak. Setiap di akhir ayat mesti ada kalimat wa huwa al-'azizul ghafur wa huwa as-sami'ul basir wa huwa. Itu semua sifat. Nama-nama dan sifat-sifat. Nama yang mengandung sifat-sifat. Tetapi Jahmiyah tidak mau mengakui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sekian alasan-alasan bodoh. Alasan pertama, katanya kalau sifatnya ada banyak berarti Tuhannya banyak. Khairina azakumullah, ini kebodohan. Persis seperti musyrikin jahiliyah ketika Rasulullah SAW memanggil Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai yang Maha Rahman, wahai Rahim. Kata mereka, kata musyrikin Quraisy, katanya engkau mengajak pada pengesaan Tuhan, tapi engkau memanggil Tuhan yang banyak, memanggil Ar-Rahman, memanggil Ar-Rahim, berarti banyak Tuhan kalian. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah hanya membacakan ayat yang turun. Qul idu'allaha wa idu'ur-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Silakan panggil Allah atau panggil Rahman. Memanggil nama Allah, Allah yang manapun, Karena Allah memiliki Asmaul Husna. Lihat jawabannya. Dengan banyaknya nama-nama bukan berarti Tuhannya banyak. Dengan banyaknya sifat-sifat bukan berarti Tuhannya banyak. Tetapi Allah yang satu, yang Maha Esa, memiliki sekian sifat-sifat kemuliaan, memiliki sekian nama-nama yang tinggi, yang sempurna. Dan itu merupakan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, Qul ud'u Allah, awid'u ar-Rahman, ayyamma tad'u, falahul asma'ul husna. Silakan panggil Allah, atau panggil ar-Rahman, kamu panggil dengan nama yang manapun, Allah memiliki asma'ul husna. Memiliki asma'ul husna. Maka jawaban Jahmiyah terbantah. Bukan berarti memiliki sekian nama, berarti memiliki sekian syakhs, sekian zat. Ada yang namanya ini, ada yang namanya tidak. Makhluk saja demikian. Ada satu orang yang memiliki nama alias, alias, alias, alias. Banyak namanya. Apalagi sifatnya. Memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Qul inna a'udzu birabbil falaq muslimin yang saya hormati. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sekian nama, bukan berarti memiliki sekian zat. Tidak. Zatnya satu. Tetapi memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Alasan lainnya adalah khawatir menyerupakan dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah memiliki sifat-sifat kayak makhluk. Makhluk kan punya sifat. Allah punya sifat. Berarti sama dong. Qadibirina azakumullah. Sampai yang paling gilanya, mereka tidak mau mensifati Allah dengan ada, tapi tidak mau pula mensifati dengan tidak ada. Kata dia, Allah tidak mendengar, tapi tidak tuli. Allah tidak melihat, tapi tidak buta. Allah tidak jahil, tapi bukan berilmu. Allah tidak terus sampai kalimat terakhirnya, Allah tidak ada dan tidak-tidak ada. Laqad junna jahmun. Sungguh telah gila Jahm ketika menamakan Allah dengan sifat-sifat yang aneh seperti itu. Allah tidak disebut dengan sifat ada, tidak dua dengan tidak ada. Berarti bagaimana? Pokoknya Allah tidak punya sifat. Kalau tidak punya sifat sama sekali, berarti tidak ada. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga diikuti oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, menyatakan bahwa haula, mereka para penolak-penolak sifat, para mu'attilin, ya'buduna al-adam, mereka para penolak sifat menyembah sesuatu yang tidak ada. Kalau enggak ada sifatnya kan berarti enggak ada. Bagaimana kalau kamu menggambarkan sesuatu? Ada makhluk. Kayak apa? Saya ketemu makhluk. Seperti apa makhluknya? Pokoknya enggak ada sifatnya. Tidak besar, tidak kecil, tidak merah, tidak hitam, tidak ini, tidak itu, tidak semuanya. Jadi sifatnya kayak apa? Pokoknya enggak ada sifatnya. Ya berarti enggak ada. Berarti kamu dusta. Enggak ada. Kalau ada, pasti ada sifatnya. Kalau ada, pasti ada sifatnya. Maka ikhwan ibn azakumullah, kalau mereka khawatir menyamakan dengan makhluk, justru ini kesalahan besar. Sesuatu zat dengan zat yang lain dibedakan dengan sifat. Iya kan? Justru sifat itu untuk membedakan. Kalau kita sifatnya lemah, Allah Maha Kuat. Kalau kita sifatnya pendengarannya terbatas, Allah Maha Mendengar. Tidak terbatas dengan frekuensi, tidak terbatas dengan jarak. Bahkan bisikan-bisikan hati, Allah mendengar. Justru membedakan dengan makhluknya, dengan sifat-sifat kesempurnaan. Alasan kedua terbantah pula. Mereka tidak punya alasan kenapa menolak sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza qaulun batil, karena sifat al-khaliq taliqu bihi wa sifat al-makhluqin taliqu bihim. Ucapan mereka tadi khawatir menyamakan dengan makhluk, itu ucapan batil, karena sifat Allah yang cocok dengan Allah, yang pantas bagi Allah, sifat makhluk yang pantas bagi makhluk. Walaupun mungkin kalimatnya sama, Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi tidak sama. Kenapa? Karena mendengarnya makhluk ya sesuai dengan kelemahan makhluk. Baru jarak sedikit saja itu enggak bisa dengar. Apa? Hah? Apa? Iya toh? Makhluk. Adapun Allah SWT pendengarannya sangat luasnya, sangat sempurnanya, tidak terbatas oleh jarak, tidak terbatas oleh frekuensi. Masya Allah. Maka Allah SWT Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ulama dikatakan alim, Allah juga dikatakan alim. Apakah sama? Tidak. Alimnya Allah dengan alimnya makhluk, tentunya kata Syekh Shalal Fauzan, alimnya makhluk taliku bihim, alimnya Allah taliku bihi subhanahu wa ta'ala. Alimnya makhluk, ya sesuai dengan makhluk, dengan keadaan makhluk yang serba kurang, serba terbatas. Adapun alimnya Allah yang pantas bagi Allah, yaitu mengetahui segala sesuatu. Makana wama yakunu wama sayakunu wama lam yakun kaifa yakun. Kata para ulama, ilmunya Allah meliputi empat perkara. Makana wama yakunu wama sayakunu wama lam yakun kaifa yakun. Ilmu Allah mencakup apa yang telah terjadi, Allah tahu. Yang sedang terjadi, Allah tahu. Yang akan terjadi, Allah tahu. Dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, Allah tahu. Lihat, ilmu Allah mencakup empat perkara ini. Manusia mungkin tahu yang sudah terjadi, itu pun sebatas apa yang mereka ketahui. Yang akan terjadi besok, Allah alam, dia gak ngerti. Baik. Apalagi yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Yang tiga ini sudah dipaham. Bagaimana yang keempat? Ya, ini ketika mereka yaumul qiyamah nanti mengatakan, ya Rabbi, kami sekarang sudah beriman, kami sekarang sudah yakin, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Kami sekarang telah yakin, kami akan beramal dengan amalan saleh. Menyesal, ingin kembali ke dunia, ingin beramal saleh, karena sekarang sudah yakin. Diberi atau tidak diberi oleh Allah? Tidak diberi. Tidak terjadi. Tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi. Dalam beberapa ayat yang lain disebutkan, kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan berbuat yang sama. Lihat, padahal tidak dituruti dan tidak akan kembali. Tapi Allah tahu bagaimana kalau terjadi, apa nanti yang terjadi. Allah Maha tahu. Qanibidina'azakumullah, berarti alim dengan alim berbeda. Alimnya makhluk dengan alimnya Allah SWT. Sehingga jangan kemudian kita ragu hanya karena lafadznya sama. Masa kita mengatakan Allah mendengar berarti seperti makhluk? Allah sendiri menyatakan dirinya Al-Aziz dengan kalimat wa huwa azizun hakim. Allah kana azizan hakima. Allah Maha Aziz, Maha Hakim. Allah sendiri dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, yang istrinya penguasa tadi mengganggu Nabi Yusuf. Apa kalimatnya dalam Quran? Wa mra'atul azizi turawidu fataha an nafsih. Wa mra'atul aziz, istrinya Al-Aziz. Siapa yang dimaksud Al-Aziz? Penguasanya. Kok sama dengan Allah Al-Aziz, ini Al-Aziz juga? Dalam Quran lagi. Jawabannya yang tadi. Jawabannya Syekh Shalal Fauzan dan para ulama. Aziznya di kalangan manusia. Aziz kan artinya mulia. Artinya penguasa yang mulia di kalangan manusia. Adapun Allah Dzul Izzah memiliki izzah yang mutlak di atas seluruh makhluknya. Di seluruh alam. Qanibidina azakumullah. Adapun tadi, di Mesir saja. Di negeri lain mungkin tidak. Tidak aziz. Ditaruh di Romawi dan Persia, mungkin lain. Mungkin direndahkan. Apalagi mau seluruh dunia. Apalagi seluruh alam. Allah SWT aziz, Dzul Izzah, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Berbeda. Maka lafadz dalam lafadz mungkin sama, tetapi maknanya tidak sama. Oleh karena itu, pada sifat-sifat yang lain pun jangan ragu. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, percayailah. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, imanilah. Kalau Allah menyatakan tangan Allah, kita pun menyatakan tangan Allah. Jangan ragu. Loh, berarti sama dengan makhluk. Ya tentunya tangan kita sesuai dengan kita, tangan Allah sesuai dengan kekuasaan Allah, kita enggak tahu kayak apa. Enggak mungkin sama dengan tangan makhluk. Wa huwa laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Maka jangan khawatir nama tangan dengan tangan bukan berarti menyamakan dengan makhluk. Tidak. Yad al-makhluq taliqu bihim. Wa yadullah taliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Tangan makhluk sesuai dengan makhluk. Tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti tidak sama dengan tangan kita. Pasti, pasti, pasti tidak sama. Tangan kita lemah sekali. Bagaimana akan menggenggam bumi? Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, wal ardu jami'an qabdatuhu was-samawati maqwiyatun biyamini. Bumi dalam genggaman tangan Allah dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Kalau tangannya seperti makhluk, ya enggak bisa apa-apa. Sangat lemahnya. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian pula ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa hati-hati manusia baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia di dua jari dari jemari-jemari Allah. Gimana kira-kira? Hati manusia sekian banyak ya. Kayak apa? Kalau kayak gini enggak bisa. Mustahil. Berarti pasti-pasti tidak sama dengan makhluknya. Kayak apa? Tidak tahu. Yang pasti apa yang dikatakan dalam Quran pasti benar. Apa yang dikatakan dalam hadis pasti benar. Hadis yang sahih. Maka kita beriman bahwa Allah memiliki sifat tangan. Allah memiliki sifat maha tinggi di atas arasnya. Allah memiliki sifat semua yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Kita katakan aman nabihi kulun min irabbina. Baqiyah masalah. Tersisa satu masalah. Karena Jahmiyah tidak percaya dengan sifat-sifat Allah, akhirnya tidak percaya pula dengan sifat kalam bagi Allah. Tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Apa akhirnya? Akhirnya mereka menyatakan tidak mungkin Allah berbicara. Berarti Al-Quran ini bukan ucapan Allah, karena Allah gak berbicara. Wah, bahaya sekali. Makanya Jahmiyah yang paling terkenal pertentangannya dengan Ahlu Sunnah ketika berkata Al-Quran bukan ucapan Allah. Al-Quran adalah makhluk, kata mereka. Ini terjadi pertikaian sengit, pertikaian yang sangat panjang antara Ahlu Sunnah dengan Jahmiyah. Lebih-lebih lagi ketika Jahmiyah berhasil merambah kepada kekuasaan. Sehingga di zaman Ma'mun, zaman khalifah tersebut, sudah terpengaruh oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Akhirnya mengatakan pada rakyatnya dengan asas tunggal, harus mengatakan bahwa Quran makhluk, bukan kalamullah. Siapa yang menyatakan bahwa Quran kalamullah, ditangkap, disiksa, dipenjara. Dan itu zaman Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad disiksa, dicambuk. Beliau hanya berdoa agar jangan sampai tersingkap auratnya. Beliau hanya berdoa agar jangan tersingkap auratnya karena baginya robek-robek dengan cambuk tadi. Begitu dia berdoa dengan ikhlas, yang mencambuknya tiba-tiba terbelalak dan ketakutan kemudian lari. Imam Ahmad tidak tahu kenapa dia lari. Ketika ditanya oleh yang lainnya, dijawab, aku melihat unta yang ganas yang akan menekamku, yang menginjak-injakku. Itu pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah para ulama yang masih selamat takut kemudian berkata, ya Quran memang makhluk begitu? Tidak. Ulama yang masih selamat berkata pada anaknya, ya waladi, ini hari Jumat, engkau sholat di belakang, aku akan sholat di saf depan. Setelah selesai sholat, tanyakan kepadaku tentang Quran. Kasihan kaum muslimin sedang bingung sekarang. Tanyakan tentang Quran, aku akan menjawab dengan tegas agar mereka semua terbimbing dengan ilmu. Naam, ya abati. Iya, wahai bapakku. Maka selesai sholat Jumat, anaknya berdiri di belakang dan menyatakan, ya abati, ma taqulu fil Quran. Wahai ayahku, apa yang kau katakan tentang Quran? Maka ayahnya berkata, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Allah berbicara dan ini adalah ucapan Allah SWT. Barang siapa menyatakan makhluk, maka dia bal, maka dia gini dan begitu. Kira-kira apa yang terjadi padanya? Ditangkap. Di penjara. Tetapi tidak mengapa. Yang penting kebenaran tersingkap. Bahwa ini yang hak. Sampai-sampai mereka ketika baca Quran, gak mau membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan harokatnya. Kenapa? Karena terpengaruh dengan kesesatannya. Yang harusnya wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa dengan kedudukan i'rabnya, lafzul jalalah Allah sebagai fa'ilnya, wa kallamallahu, dan ditandai dengan rafa wa alamatu raf'ihi dhamma, wa kallamallahu Musa taklima. Mereka ganti, mereka rubah, mereka membacanya dengan nasb wa alamatu nasbihi fathah. Mereka membacanya wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Sehingga maknanya Musa mengajak bicara Allah. Kenapa? Khawatir. Allah kan enggak bicara. Bagaimana ini kok bicara? Ini mungkin harokatnya bukan wa kallamallahu tapi wa kallamallaha, diganti oleh dia. Padahal mushafnya kaum muslimin di seluruh dunia sepanjang masa sepanjang zaman tidak berbeda. Selalu harokatnya jelas, enggak ada ikhtilaf. Wa kallamallahu. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Tayyib, kalau kamu takwilkan ayat itu dengan seperti itu, bagaimana dengan ayat yang lain? Apa yang kalian takwilkan? Ayat Allah SWT, wa kallamahu rabbuh. Mau ditafsirkan apa? Wa kallamahu rabbuh. Dan mengajak bicara dia, Rabbnya, dengan dhamir. Ini tidak bisa ditafsirkan seperti tadi, enggak bisa dirubah-rubah harokatnya. Wa kallamahu rabbuh. Kalau kallamahu rabbah, diketawakan oleh para ahli nahu. Wa kallamahu rabbah. Gimana itu? Dhamir yang bergandengan dengan kallama, itu jelas dhamir nasab. Kemudian rabbahnya nasab lagi. Enggak sempurna kalimatnya. Wa kallamahu rabbah. Qalibina azakumullah kumusim yang saya hormati. Nabi bisa menjawab mereka. Fabuhita alladhi kafar. Bungkam mereka. Baik, bagaimana dengan ayat wa nada rabbuka Musa. Dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Bagaimana? Bukankah itu berbicara? Bagaimana dengan kata, dengan ayat lain? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, doalah kepadaku akan aku kabulkan. Itu juga berkata. Mau ditafsirkan apa? Mau dikatakan dengan wa qala Allah gitu lagi? Enggak bisa. Berapa ayat yang menyatakan qala Allah atau qala rabbukum? Kisah malaikat dalam Al-Qur'an. Ketika Allah berbicara, mereka tersungkur tidak sadarkan diri para malaikat. Yang pertama bangkit adalah Jibril. Kemudian mereka, para malaikat yang lain bertanya kepada Jibril, "Maa qala rabbukum?" "Qalu khaira." Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab khaira. Artinya para malaikat pun berkata bahwa Allah berbicara. Baik, berarti inilah aliran Jahmiyah yang sangat mengerikan. Kalau sudah mengatakan bahwa Allah tidak berbicara, akhirnya mengatakan Quran makhluk. Kalau sudah mengatakan Quran makhluk, berarti makhluk enggak ada yang sempurna. Berarti Quran enggak sempurna. Ini mengerikan sekali. Dan ini masuk ke dalam kaum muslimin, walaupun tidak seluruhnya pemikiran Jahmiyah, tapi beberapa perkara-perkara. Ada yang terfitnah dengan sebagian kecil, ada yang sebagian besarnya, ada yang separohnya, ada yang seperempatnya. Contoh, beberapa kaum muslimin tidak mau menerima sifat-sifat tangan. Yadullah fawqa aydihim. Sebagian kaum muslimin tidak mau percaya tentang Allah di atas arsy-Nya. Allah enggak mungkin punya tempat. Mustahil nanti seperti makhluk. Kayak Jahmiyah, persis alasannya sama. Cuma bedanya kalau Jahmiyah menolak seluruh sifat, kaum muslimin yang tadi menerima semua sifat kecuali yang itu. Ya Allah maha mendengar, maha melihat, Allah maha sebutkan semua sifat-sifatnya. Tapi kalau tangan ya enggak mungkin, nanti seperti makhluk. Kenapa kalian bisa terima sifat sama' wal basar tapi enggak bisa terima sifat tangan? Bukankah sifat mendengar dan melihat juga sama ada pada makhluk mendengar dan melihat? Berarti sama Allah. Kata mereka, oh enggak bisa. Kalau mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk berbeda, kata mereka. Maka kita jawab, demikian pula kita katakan, tangan Allah dengan tangan makhluk berbeda, kan sama. Siapa itu yang menyatakan seperti itu? Asy'ariyah. Pengikut Asy'ariyah menolak sifat-sifat tadi. Sifat yang lain diterima, tapi sifat itu enggak diterima. Dan yang lebih daripada itu Mu'tazilah. Separuh lebih sifat-sifat ditolak, yang sisanya baru diterima. Yang ini, oh ini masuk akal, terima. Ini masuk akal, terima. Ini masuk akal, terima. Yang ini enggak masuk akal, tolak buat dia. Ini khulunan azakullah, pecahan-pecahan dari Jahmiyah berkembang sebagaimana ahlul bidah yang lainnya terpecah belah, tercerai-berai. Nasallahu salama wal afiyah. Wa dzalil hidayah lana wa li jami'il muslimin. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin. Bisa saja seorang atau satu kaum pemikirannya Jahmiyah, sekaligus juga menolak takdir seperti Qadariyah, dan sekaligus juga dia dalam keadaan memiliki pemikiran Jabr. Bisa. Atau bukan Qadariyah, Jabriyah. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan dalam Nuniyahnya, jimun wa jimun thumma jimun ma'ahuma. Jim dan jim, dan kemudian jim yang ketiga bersama keduanya. Makrunatan ma'ahrufin biwizani. Mereka bergandengan tiga jim ini dalam satu timbangan. Jim jabrun, jim irja'un, dan jimun jahmun. Pemikiran Jahmiyah, pemikiran Murji'ah, dan pemikiran Jabriyah. Ada semua pada Jahm dan Safwan. Dalam masalah Qadariyah, dalam masalah takdir, dia Jabriyah. Dalam masalah iman, dia Murji'ah. Dalam masalah penolakan sifat, dia Jahmiyah. Maka terkumpul tiga jim. Jimun wa jimun wa jimun. Pertama Jabr, kedua Irja, ketiga Jahmiyah. Maka kata Syaikh Shalal Al-Fauzan, yang keempatnya jim, Jahannam. Keempatnya jimu Jahannam. Sudah jim, jim, dan jim tiga-tiganya dari Jabriyah, Murji'ah, dan Jahmiyah. Maka jim yang keempatnya adalah Jahannam, kata beliau. Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah hidayah wa rahmat. Subhanakal bihamdik. Asyadu la ilaha ilan satulika wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.